Jikalau telah datang waktu yang dinanti, ku pasti bahagiakan dirimu seorang. Ku harap di kau sabar menunggu. Berilah daku waktu untuk wujudkan semua janji ini untukmu. Ku takkan lupa, ku harap kau sabar menunggu. Ku pasti akan datang untuk kamu. Untaian kata-kata yang ku ucapkan untukmu, tak seindah kata cinta yang dia berikan padamu. Namun kau selalu ada di hatiku. Berilah daku waktu untuk wujudkan semua janji ini untukmu. Ku takkan lupa, ku harap di kau sabar menunggu. Ku pasti akan datang untukmu. Waktu yang dinanti, ku pasti bahagiakan dirimu seorang. Ku harap di kau sabar menunggu. Ku pasti akan datang untuk